Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Fa inna aslaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bidah wa kullal bidatin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar ba'd. Kita melanjutkan membaca syarah atau keterangan hadis Abdullah ibn Buhayna radhiyallahu ta'ala tentang rajasi Abdul Latif. Bagaimana kandungan atau isi dari hadis Abdullah ibn Buhayna? Iftah. Isi hadisnya bagaimana? Khalid. Kejadiannya gimana? Yang diceritakan oleh Abdullah. Ini isi atau kandungan hadisnya. Jadi Abdullah ibn Muhayna radhiyallahu an menceritakan bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur ketika selesai dari rakaat kedua yang semestinya duduk tasyahud awal, beliau langsung berdiri. Jadi setelah sujud yang kedua dari rakaat kedua langsung berdiri. Kemudian ya, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain mengikuti, ya, langsung berdiri pula. Kemudian ketika tasyahud akhir, ini ketika mereka menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, ternyata Nabi, ya, sebelum salamnya sujud, ya, sujud dua kali, ini sujud sahwi. Jadi setelah itu baru beliau salam. Ini kandungan hadis Abdullah ibn Buhayna. Dan dari hadis ini juga diketahui bahwa suatu perkara yang hukumnya wajib di dalam sholat, bukan rukun, apabila tertinggal karena lupa dan sudah pindah ke rukun yang lain. Sudah pindah ke rukun yang lain. Ya, ini dari sujud yang kemudian setelahnya mestinya duduk tasyahud, ini sudah pindah ke rukun berdiri. Ya, maka ia tidak kembali. Jika sudah pindah ke rukun berikutnya tidak kembali. Ya, tetapi melanjutkan dan kemudian sebelum salam ia sujud sahwi. Di mana faedah di antara faedah sujud sahwi ini untuk menutup dari kekurangan yang terjadi. Dan ini salah satu di antara patokan yang diterapkan para ulama. Jika terjadi kekurangan di dalam sholat, yang dari perkara-perkara yang wajib, maka ditutup, ya, sebelum salam dengan sujud sahwi. Baik, kanal matruk itu sudah paragraf itu alif. Baik. Masih kita pembahasan terkait dengan rukun jika tertinggal karena lupa. Ya, pembahasannya masih terkait dengan rukun. Ya, terkait dengan masalah sholat ini, apa isi kesamaan antara rukun dengan wajib? Ya, yang tahu angkatkan. Sisi kesamaannya antara rukun dengan wajib di dalam permasalahan sholat ini. Abdullah Mubarak. Jika ditinggal dengan sengaja, sama-sama apa? Batal sholatnya. Ini sisi kesamaannya. Adapun si perbedaannya untuk perkara wajib tadi, ya, jika terlupa bisa ditutupi dengan apa? Sujud sahwi sebelum salam. Adapun perkara rukun dikatakan di sini. Wa in dzakarahu fi sholati ba'dama syara'a fi raq'ati allati ba'da al-matruki minha. بعد المتروك منها الركن لغت المتروك منها الركن ولزمه الاتيان برقعة أيضا وإن لم يشرع في الرقعة التي بعدها رجع وأتى به وبما بعده. Jika seseorang mengingat atau teringat di dalam sholatnya dari rukun yang terlupa tadi, setelah dia masuk ke rokaat setelahnya, rokaat yang sebelumnya terjadi perkara yang ditinggalkan karena lupa, maka rokaat yang terjadi sesuatu yang terlupa padanya tadi, lagot, yakni ya, tidak dihitung atau diabaikan. Di rokaat yang terjadi ya, satu rukun yang tinggalkan itu menjadi lagot, ya, lagob, jadi tidak berfungsi, tidak dinilai. Walazimu al-ityanu biraq'ati biraq'atin aydun, sehingga melazimkan ya, bagi yang sholat tadi untuk mendatangkan satu rokaat juga. Ya, satu rokaat yang berikutnya sebagai pengganti dari rokaat yang sebelumnya yang terjadi terlupa rukun di antara rukun-rukun sholat. Ini kalau sudah masuk ke rokaat berikutnya. Sebagai contoh misalnya, ya, seseorang pada rokaat ketiga, ya, sholat zuhur, dia baru sujud satu kali, langsung berdiri. Mestinya apa yang harus dilakukan setelah sujud satu kali? Apa? Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini adalah rukun. Kemudian setelah itu apa? Sujud yang kedua ini juga rukun. Baik. Nah, ketika dia masuk berdiri langsung ke rokaat yang keempat. Ya, rokaat yang keempat. Baik. Artinya dia sudah masuk ke rokaat berikutnya. Maka rokaat yang ketiga yang terjadi kekurangan rukun dari karena lupa, ya, ini menjadi lagah, ya, tidak bernilai, tidak diperhitungkan. Sehingga nanti rokaat yang keempat ini sebagai pengganti rokaat ketiga, ya, pengganti rokaat ketiga. Disempurnakan rokaat yang keempat ini yang nanti difungsikan sebagai rokaat yang ketiga. Kemudian setelah itu, ya, bangkit lagi untuk, ya, menambah satu rokaat. Baru setelah itu duduk tasyahud akhir. Ini sebagai contoh, ya, jika sudah masuk. Wa in lam yashra fi ar-rak'ati allati ba'daha. Sekarang permasalahan berikutnya. Jika dia belum masuk ke rakaat yang setelahnya, belum masuk ke rakaat yang berikutnya. Raja wa atabihi wa bima ba'dahu. Maka dia kembali ya ke rukun yang tertinggal tadi karena lupa. Ya, ke rukun yang tertinggal. Ya, kemudian melakukan rukun yang tertinggal tadi dan rukun-rukun setelahnya. Ya, dan rukun-rukun yang setelahnya pada rakaat tadi. Masih contoh yang sebelumnya tadi, ya. Dia dari sujud yang pertama rakaat yang ketiga bangkit, ya. Dalam perjalanan bangkit ini teringat, oh, ini baru berapa? Baru satu kali, belum masuk ke rakaat berikutnya. Ya, baru satu kali. Ya. Lantas dia segera ya ke rakaat yang tertinggal. Apa rakaat yang tertinggal, rukunnya apa? Julus, ya. Berarti langsung duduk, ya. Dalam perjalanan mau berdiri, ingat, kemudian langsung duduk, duduk untuk duduk di antara dua sujud, ya, membaca zikir atau doa, duduk di antara dua sujud, ya. Setelah itu sujud yang kedua, ya. Kemudian masuk ke rakaat berikutnya. Baik. Ya, atau seseorang ya lupa ruku, ya, dari berdiri takbir yang mestinya untuk ruku dia langsung sujud, teringat ketika sujudnya ini belum ruku, ya, belum ruku, maka dia berdiri ya untuk melakukan ruku. Karena rukun yang tertinggal apa tadi? Ya, ruku. Ya, yang terluput kan tadi ruku karena lupa. Maka dia berdiri untuk posisi ruku. Ya, kemudian melakukan gerakan-gerakan yang setelahnya. Ini kalau belum masuk ke rakaat berikutnya. Kalau dia teringatnya pada rakaat berikutnya, ya, dia teringat pada rakaat berikutnya. Wah, tadi ketika rakaat yang sebelumnya langsung sujud. Maka dilanjut salatnya, di mana salat yang atau rakaat yang sedang dia lakukan ini sebagai pengganti rakaat yang sebelumnya. Ini kalau sudah masuk ke rakaat berikutnya, tidak kembali ya ke posisi apa tadi yang tertinggal, ruku, tidak. Ini kalau sudah pindah rakaat. Mungkin ada yang belum paham terkait rukun ini. Ya. Bacaan sujud sahwi yang rajih sebagaimana sujud yang lainnya, demikian juga sujud syukur, ya, demikian juga sujud yang lainnya, sujud tilawah, ya, sujud tilawah ini sujud pada bacaan ayat yang di situ ada ayat sajdah, sama seperti sujud yang lainnya, kaifiyahnya juga sama. Ayat lanjut ya. Jadi demikian terkait dengan perkara rukun. Ya, jadi jika belum masuk ke rakaat berikutnya seorang teringat dari rukun yang tertinggal, dia segera ya kembali ke rukun yang tertinggal tersebut dan melakukan ya gerakan-gerakan yang setelahnya pada rakaat tersebut. Apabila sudah masuk ke rakaat berikutnya, maka dia melanjutkan pada rakaat berikutnya. Dan rakaat yang sedang ya dia berada padanya ini sebagai penggantinya, ya, sebagai penggantinya. Jadi andai terjadi lupa pada rakaat yang pertama, dia teringat pada rakaat yang kedua, ya, setelah sujud yang kedua dari rakaat yang kedua, ya, apakah dia duduk tasyahud awal Afidul? Tidak. Lantas apa? Yang dia lakukan? Melanjutkan, melanjutkan kemana? Ya. Ya, belum paham soalnya sudah bisa jawab. Ya. Baik. Dia lupa pada rokat yang pertama, satu di antara rukun. Teringatnya pada rokat yang kedua. Ya. Yang dia lakukan apa? Melanjutkan salatnya. Setelah sujud yang kedua dari rokat yang kedua, apakah duduk tasyahud awal? Duduk. Ya. Kalau tadi jawaban pertama tidak, melanjutkan. Sekarang jawaban kedua, duduk. Ya, di tarjih, Mas. Yang betul yang mana? Jawaban pertama kedua? Oh, bingung. Baik. Saya belum bisa. Alid. Berarti yang betul yang pertama tadi. Yang sebelumnya juga enggak didengar, yang penting berdiri. Baik, Lukman. Berdiri apa duduk tasyahud? Melanjutkannya ke mana? Berdiri atau tasyahud melanjutkannya? Hah? Apa? Melanjutkan rokat berikutnya. Karena rokat yang kedua ini pengganti rokat pertama. Berarti setelah selesai dari sujud yang kedua pada rokat yang kedua, tidak duduk tasyahud karena ini fungsinya untuk pengganti rokat pertama. Dia berdiri untuk melaksanakan rokat yang ketiga, yang itu hakikatnya jadi rokat kedua. Baru setelah sujud yang kedua dari rokat pengganti ini, rokat yang ketiga, dia duduk tasyahud. Kemudian ada pun yang kalau terjadi ya setelah berlalu waktu yang lama ya, mungkin 1 jam atau setengah jam atau 2 jam, maka dia mengulang sholatnya jika ada yang tertinggal ya dari sholatnya. Ada yang tertinggal rukun dari sholatnya. Kemudian ada apakah setelah itu sujud sahwi atau tidak? Kalam Al-Imam Ibn Utsaimin ketika beliau mentarjih beberapa pendapat, karena sebagian ulama mengatakan dia tetap sujud sahwi setelah mengqadha sholat yang tertinggal tersebut, sholat yang padanya ada tertinggal tadi. Adapun ya beliau berpendapat yang beliau pandang rajih adalah sebatas mengqadha saja. Ya, tidak sujud sahwi. Jadi, andai misalnya dia teringat atau ada yang mengingatkan bahwa tadi ya salat zuhur baru 3 rakaat. Ya. Dia diingatkan sudah berlalu 1 jam atau ya ukuran yang dipandang sudah tidak menyambung lagi dengan salat sebelumnya. Maka tidak ditambah 1 rakaat salatnya ya, bukan menambah 1 rakaat. Tetapi dia mengqadha dari mana? Dari awal ya, dan tidak sujud sahwi. Ini kalau terjadi teringat ya sudah rentang waktu cukup lama. Jadi yang wajib baginya sebatas mengqadha. Berikutnya, paragraf berikutnya kita masuk pada pembahasan jika perkara wajib di dalam sholat yang terlupa. Wa in kana al-matruku wajiban, fa in kana at-tashahhud al-awwal atau fa in kana at-tashahhud al-awwal wa dhakara qabla an yastatimma raja'a. Apabila yang tertinggal adalah perkara yang wajib. Fa in kana at-tashahhud al-awwal, jika yang tertinggal tersebut dari perkara yang wajib adalah tashahhud awal. Ya, sebagaimana pada kisah hadis Abdullah ibn Buhayna, ini tashahhud awal. Wa dzakara qabla an yastatimma Dan seseorang yang terlupakan tadi dari tasyahud awal, dia teringat sebelum dia sempurna berdiri. Jadi belum masuk ke rakaat ketiga. Belum masuk ke rakaat ketiga. Dia masih dalam pergerakan, ya, bangkit dari sujud kedua. Dia terlupa tasyahud awal. Jadi habis sujud yang kedua, langsung bergerak untuk berdiri. Belum sempurna berdirinya, ya, mungkin baru duduk istirahat untuk bangkit, dia teringat. Ini mestinya ya tasyahud. Baik. Atau dia sudah bergerak dari duduk istirahat menuju berdiri. Tapi belum berdiri, belum sempurna berdiri. Artinya sudah bangkit, ya, tapi belum berdiri sempurna. Maka kata Asy-Syaikh di sini raja'a. Dia kembali duduk untuk tasyahud awal. Pertanyaannya sekarang, kalau dia teringatnya pada duduk istirahat, ya, dia sudah siap-siap mau berdiri, apa yang harus dia lakukan? Abu Muhammad Pak Edi, dia teringatnya ketika duduk istirahat, kan kalau rakaat pertama mau kedua itu disunnahkan duduk istirahat, ya, sebelum bangkit. Duduk istirahatnya jangan lama-lama, ya, sebentar, karena tidak ada bacaan pada jalsah istirahat. Dia teringat ketika hendak bangkit, dia merasa ini baru rakaat pertama, ada rakaat kedua. Tapi teringatnya pada saat duduk istirahat. Apa yang harus dia lakukan? Langsung tasyahud awal. Nah, duduknya? Bayaki. Langsung tasyahud awal. Duduknya sama. Enggak balik lagi ke duduk. Abu Jundi. Iya, langsung itu sudah duduk, ya. Jadi enggak kembali ke duduk. Sudah duduk, ya. Duduknya juga demikian. Jadi hukum asal duduk di dalam sholat ini duduk iftirosh. Dan ya, ketika duduk istirahat sebentar itu juga iftirosh. Sehingga ketika teringatnya di situ, ya sudah duduk di situ, kemudian baca. Baca tasyahud. Nah, kalau sudah mulai bangkit, ya, tapi belum sempurna, maka dia kembali duduk, ya, untuk tasyahud awal. Wa in lam yadhkur illa ba'da mastatamma. Jika dia tidak teringat kecuali setelah sempurna berdiri. Ya, seperti pada hadis sempurna berdiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna berdiri. Au kana wajiban ghairahu. Atau yang terlupa tadi adalah perkara yang wajib selain tasyahud awal. Kata beliau kata takbiratil intiqal. Seperti takbir intiqal. Jadi selain takbiratul ihram itu semua takbir intiqal. Ya, ketika hendak ruku, ketika hendak sujud. Demikian pula ketika bangkit untuk duduk di antara dua sujud, ketika hendak sujud lagi. Ketika bangkit ya, ke rakaat berikutnya. Takbir ini takbir intiqal. Ya, hukumnya wajib. Adapun takbiratul ihram hukumnya apa? Rukun. Kemudian wat tasbih. Demikian pula tasbih, yakni bacaan ketika ruku ataupun sujud. Ya, ini hukumnya wajib. Wa nahwiha. Ya. Demikian pula yang semisalnya. Ya, yang semisalnya, contoh bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Apa bacaannya? Azhar. Duduk di antara dua sujud bacaannya apa? Ya? Subhanakallah bihamdika. Ja'far. Bacaan duduk di antara dua sujud apa? Subhanakallah bihamdika. Allahumma gfirli. Ini duduk di antara dua sujud. Subhanallah. Isa betul, Ustaz. Apa itu bacaan apa itu yang dibaca Ja'far? Sujud atau ruku? Bacaan sujud atau ruku? Dua-duanya, ya. Kalau bacaan duduk di antara dua sujud apa? Ya, Rabbi gfirli, ya, bacaannya Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. Seorang lupa. Ya. Seperti tadi misalnya Ja'far, ya. Ya. Duduk di antara dua sujud bacaan subhanakallah wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya. Baru teringat, ya, setelah lewat, ya. Ini contohnya tadi, lupa ya, enggak baca itu. Maka di sini dikatakan fa innahu yalzamuhu sujudus sahwi faqat. Yang mewajibkan baginya, bagi orang yang salat tadi, sujud sahwi saja. Ini kalau dari perkara wajibatus shalah selain tasyahud awal. illa in zakarahu qabla an yashra'a fi ar-rukn alladhi ba'dahu fa innahu yalzamuhu an yabdi'a wa ya'ti bihi wa yasjuda lis-sahwi. Kecuali jika dia teringat, ya, teringat sebelum masuk ke rukun berikutnya, sebelum masuk ke rukun berikutnya, maka yang melazimkan bagi dia adalah kembali dan melakukan apa yang terlupa tadi dari perkara wajib, ya, dan kemudian sujud sahwi. Ya, contohnya misalnya, ya, tadi Ja'far pada saat duduk di antara dua sujud, enggak apa-apa contohnya, biar ingat terus. Ya. Dia bacanya subhanakallah wa bihamdika, ya Allahumma gfirli. Ya, ketika duduk di antara dua sujud. Begitu hendak sujud yang kedua, ya sudah bergerak ini, ya. Mau sujud yang kedua dia teringat loh tadi bacaannya tadi. Ya, maka ya jangan dilangsungkan. Kembali duduk lagi membaca apa? Sudah betul tadi tidak ingat bacaannya Arabic failure. Ini contohnya. Sebelum masuk ke rukun berikutnya. Baik. Ini terkait dengan perkara yang wajib di dalam salat. Kemudian ya. Sebagai patokannya jika terlupa dari perkara yang wajib ini, artinya sholatnya di situ kurang dari perkara-perkara yang wajib tadi, maka sujud sahwinya, karena ini kekurangan, sujud sahwinya dilakukan sebelum salam untuk menutupi kekurangan dari perkara yang wajib tadi. Jadi fungsi dari sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam untuk menutupi kekurangan dari perkara yang wajib di dalam sholat yang tertinggal karena terlupa. Dipahami insya Allah ini? Sebelum masuk, kalau ada yang mau tanya. Sujud sahwinya kenapa? Untuk sujud sahwi baik sebelum ataupun setelah salam itu dilakukan dua kali. Ya, bacaan dan kaifiyah sujudnya sama. Jadi sebelum salam ya dilakukan dua kali, setelah salam juga dilakukan dua kali. Ya. Kapan dilakukan, sebelum atau setelah? Nanti insya Allah pada akhir pembahasan kita terkait dengan patokannya. Iya, sujud sahwinya karena terjadi penambahan di dalam sholatnya dilakukan setelah. Ya, dilakukannya sujud sahwi setelah salam, kemudian sujud dua kali, setelah itu salam lagi. Jadi tetap ditutup dengan salam. Gitu. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa perkara rukun itu aukad, ya, lebih ditekankan, lebih kuat hukumnya dibandingkan perkara wajib. Kenapa? Karena kalau tertinggal karena lupa, ya, tidak ditoleransi. Ya, harus tetap dilakukan. Ya, jika sudah masuk rakaat berikutnya sebagai pengganti. Jika belum masuk ke rakaat berikutnya, harus kembali, ya, ke rukun yang tertinggal tadi walaupun sudah lewat beberapa rukun. Ya. Ya. Rakaat berikutnya, ke rakaat berikutnya. Ya, bukan rukun berikutnya. Ya. Ya. Ya, hadis Abdullah ibn Buhayna menunjukkan Rasulullah tidak kembali. Jadi walaupun mungkin makmum karena belum paham tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah, ya, seperti itu, ya, imam tetap berdiri, tidak bergeming, ya, seperti itu, ya, jangan imamnya ragu-ragu, ya, seperti itu, mau duduk, ya, oh, ingat saya berdiri, tetap berdiri, ya, tetap berdiri. Ya. Ini kalau sudah sempurna. Kalau makmum yang keliru, nah, imam ini sudah mengcover kekeliruan makmum. Ya. Ini di antara faedah salat jamaah. Ya. Kekeliruan atau lupa yang terjadi pada makmum ini sudah dicover oleh imam. Nanti akan disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah pada pembahasan ini. Terkait dengan apakah ada bacaan di antara dua sujud sahwi, sebagaimana apakah ada tasyahud kalau sujud sahwi dilakukan setelah salam. Syekh Nusayyin mengatakan, ya, tidak lazim, dalam artian bisa ada tasyahud, tapi bisa juga tidak, seperti itu. Ya. Jadi ketika duduk di antara dua sujud sahwi, boleh seorang membaca, ya, bacaan duduk di antara dua sujud jika memungkinkan. Begitu. Allahu a'lam. Duduk di dalam sholat, ya, hukum asalnya duduk di dalam sholat adalah dengan iftirash. Ya, pada semua duduk kecuali, ya, duduk tasyahud akhir. Ini dengan tawarruk. Kemudian sesekali duduk di antara dua sujud dengan duduk ik'al. Sehingga, ya, andai di antara kita ada yang terkena musibah sakit pada kaki sehingga sulit untuk bisa duduk iftirash, ya, maka digunakan duduk yang syar'i, ya, dengan duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Adapun duduk ik'a, ya, ini hanya digunakan ketika duduk di antara dua sujud. Jadi jangan digunakan pada yang lainnya karena termasuk di antara tafsiran uqbatus syaitan yang kita dilarang untuk melakukan itu. Sebagian ulama termasuk diantaranya Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan duduk yang diistilahkan uqbatus syaitan ini melakukan duduk ik'a, ya, pada selain duduk diantara dua sujud. Ya, jadi dilakukan dengan tawarruk kalau sulit untuk iftirash. Baik, kita lanjut sedikit. Wa in kana al-matruku sunnatan, jika perkara yang ditinggalkan itu sesuatu yang hukumnya sunnah. Contoh misalnya tasbih, ya, bacaan tasbih dalam sujud ataupun ruku untuk yang kedua ataupun ketiga. Karena yang wajibnya ya satu kali. Yang wajibnya satu kali. Baik. Kalau perkara sunnah yang ditinggalkan, la yalzamuhu sujudus sahwi, tidaklah wajibkan baginya untuk sujud sahwi. Wala yusra'u lahu, tidak disyariatkan baginya untuk sujud sahwi karena perkara sunnah yang tertinggal tadi. Ini kalau perkaranya perkara sunnah. Kemudian disebutkan pada ta'liq di sini, fi hasyiyati nuskhatil matan, pada footnote dari naskah matan Umdatul Ahkam ini disebutkan, ini oleh al-muallif al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi, fa in kana al-matruku sunnatan fa innahu yubahu lahu sujudus sahwi. Apabila yang tertinggal tersebut hukumnya sebatas sunnah, jika yang tertinggal hukumnya sebatas sunnah, maka hukum sujud sahwinya boleh. Jadi boleh dilakukan, boleh tidak. Ya, sebagai contoh misalnya doa iftitah ya di dalam salat, itu hukumnya apa? Sunnah. Seseorang dari takbiratul ihram itu langsung baca surat al-fatihah. Ya, langsung baca surat al-fatihah. Dia teringat, ya, masih dalam sholat. Apakah dia sujud sahwi karena terlupa doa iftitah? Maka di sini hukumnya, ya, tidaklah wajib. Dikatakan la yalzamu, tidak lazim, tidak wajib. Ingat kata lazim ya dalam bahasa Indonesia maknanya biasa. Ya, kalau lazim dalam bahasa Arab maknanya wajib begitu. Sehingga kalau ada ya orang Indonesia bicara lazim dipahami bahasa mereka ya begitu. Kecuali yang thullabul ilm ya mungkin terbiasa menggunakan kata lazim untuk memaknai apa? Wajib. Adapun keumuman orang untuk menggunakan istilah biasa. Jadi untuk perkara sunnah, ya, hukumnya tidak wajib. Jadi yubah boleh, ya, dia sujud sahwi, ya, tidak pun tidak mengapa. Ini terkait dengan perkara sunnah. Tapi untuk perkara berikutnya, ya, insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan mendatang biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.